Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak semua bisa kita jawab karena sedikitnya ilmu dan sempitnya waktu. Yang pertama, afwan, semoga Allah mendapat pencerahan tentang, semoga ana mendapat pencerahan tentang Ibnu Hazm rahimahullah. Bagaimana sebetulnya bagi semisal kami talabatul ilmi menyikapinya? Karena kami dapati sebagian ulama menganggap beliau bukan ahlu sunnah. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan dia di atas paham Jahmiyah dalam hal akidah. Namun satu sisi fikihnya masih tetap dipakai oleh para ulama, bahkan kitab Al-Muhalla termasuk referensi utama dalam bidang fikih. Yang kami bingung, beliau dihukumi bukan ahlu sunnah tapi tetap diambil darinya. Bagaimana mengkompromikan dengan nasihat salaf untuk selektif dalam menimba ilmu? Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Untuk Ibnu Hazm, seorang alim yang lahir di Andalusia, Andalus di negeri Spanyol, tepatnya di Cordoba, apakah beliau termasuk ahlu sunnah? Ibnu Hazm, beliau memiliki madhab tersendiri. Bahkan Ibnu Abdul Hadi menilai Ibnu Hazm adalah mengikuti pemahaman Jahmiyah. Bahkan sebagian ulama menganggap Ibnu Hazm adalah ahli falsafah, ahli filsafat. Dalam akidah, Ibnu Hazm punya berbagai macam pemahaman yang bercampur. Tidak mengikuti mazhab yang sudah tersohor. Dan ini disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Syekh di dalam penjelasan syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Maka pemahaman Ibnu Hazm adalah Jahmiyah. Ada Asy'ariyahnya, ada filsafatnya. Nah, jadi di dalam perkara akidah atau asma'us sifat, beliau gaduh-gaduh. Beliau mengarang sebuah kitab yang namanya Ibtalu Al-Qiyas Wal-Ra'i Wal-Istihsan Wal-Taqlid Wal-Ta'lil. Artinya kitab ini membatalkan kias, pendapat ra'i, kemudian istihsan, membatalkan taklid dan membatalkan ta'lil, hikmah-hikmah di dalam hukum-hukum syariat. Ya, tentu sejalan dengan madhab zahiri, madhab Dawud al-Zahiri. Oleh sebab itu, fatwa-fatwa di dalam perkara fikih Ibnu Hazm ini banyak menuai kontroversi. Banyak menuai cendatawa. Contohnya sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu enggak perlu diqadha. Ini pemahaman yang rancu. Pendapat beliau, karena seseorang tidak lagi berkuasa, sudah keluar waktunya, ya sudah selesai. Kalau dia mengqadha, bahkan kata beliau enggak sah. Lantas bagaimana, kata Ibnu Hazm, memperbanyak dengan sholat sunnah untuk menjadi timbangan berat nanti di akhirat? Ini menyelisih jumhur para ulama dan menyelisih hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kita untuk mengqadha sholat ketika lupa ataupun tertidur. Nah, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diselisih oleh Ibnu Hazm. Begitu pula pendapat beliau ketika orang yang berpuasa melakukan kemaksiatan seperti berbohong, riba, mengadu domba. Nah, dengan sengaja, bukan dalam keadaan lupa, maka dihukumi puasanya batal. Artinya puasanya tidak sah. Bukan hanya pahala puasanya yang batal. Kalau jumhur para ulama mengatakan pahala puasanya berkurang, bahkan sampai habis ketika dia banyak melakukan kemaksiatan. Kalau Ibnu Hazm memandang pahalanya rusak, puasanya pun batal, tidak sah. Begitu pula mengenai wanita bikir. Dalam hadis Nabi SAW, yusta'adhan. Wanita gadis kalau mau menikah itu dimintai izinnya. Ditanya kepada Nabi SAW, apa izinnya? Suku Tuhan, diamnya dia. Kata Ibnu Hazm, kalau wanita ditawari oleh bapaknya menikah, kemudian dia mengatakan iya, berarti jangan dinikahkan. Ini terlalu kolot. Karena Nabi SAW menganggap izinnya wanita dengan diam. Kata Ibnu Hazm, berarti kalau wanita berkata, iya pak, iya bapak, iya abah, saya mau menikah, ini jangan dinikahkan. Berarti perempuan tersebut tidak dianggap memberikan izin. Ini merupakan pendapat yang kontroversi. Begitu pula beliau menganggap dalam perkara fikih boleh untuk berkorban pada hari Id dengan ayam, dengan apa saja yang bisa disembelih. Ini menyelisih pendapat jumhur para ulama. Oleh sebab itu, maka di dalam perkara fikih bagi para thullabul ilm mengambil dari kitab-kitab yang sudah mu'tabar, kecuali bagi yang sudah memiliki pondasi yang amat sangat bagus dalam perkara fikih. Ditakutkan ketika membaca dia akan mendapatkan berbagai macam kerancuan. Karena Ibnu Hazm membatalkan qiyas dan menolak ta'lil al-ahkam, hikmah-hikmah di dalam hukum-hukum syar'i. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bismillah, afwan Ustaz, mau tanya apa ada syariatnya nyetel murotal di masjid sebelum sholat fardu atau sholat Jumat, atau mungkin pendapat mazhab tertentu? Soalnya di tempat kami banyak masjid muslimin yang melakukan. Jazakumullah khair wa jazakumullahu khairan. Ini jelas salah ya. Nyetel murattal sebelum sholat Jumat, sebelum sholat fardu pada setiap waktunya. Ini perkara yang keliru dengan dua alasan. Yang pertama, ini perkara baru yang diada-adakan, perbuatan bid'ah. Tidak pernah ditegaskan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada seorang sahabat yang memiliki suara yang amat sangat merdu untuk melakukannya sebelum sholat. Seperti Abu Musa al-Ash'ari memiliki suara yang indah. Begitu juga Abdullah ibn Mas'ud. Tidak diperintahkan mereka untuk membaca Al-Quran sebelum sholat Jumat. Nah, kalau ini merupakan perkara yang baik, pasti salafus soleh sudah mendahului kita di dalam menjalankannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akan mengganggu orang-orang yang sholat. Mungkin di masjid ada yang membaca Al-Quran, mungkin di sana ada yang berzikir, ada yang berdoa. Nabi SAW melarang sebagian jamaah sholat untuk mengeraskan suara. Ini di dalam sholat. Dalam membaca Al-Quran. Atas sebagian yang lain. Nah, artinya Nabi SAW melarang sebagian jamaah sholat untuk saling mengeraskan suara di dalam membaca Al-Quran atas sebagian yang lain. Karena akan mengganggu temannya, mengganggu sampingnya. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak athar, beliau menemui orang yang sedang mengerjakan sholat dan suara mereka terdengar keras membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, innal musalli yunaji rabbah. Orang yang sholat itu bermunajat kepada Rabbnya. Falyanzur bima yunajihi bih. Hendaknya dia memperhatikan dengan apa dia bermunajat. Wala yajhar ba'dhukum 'ala ba'dhin bil Qur'an. Janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran, apalagi disetel pakai mikrofon. Ini tambah mengganggu kepada yang lain. Maka karena dua hal ini, perbuatan tersebut hendaknya dijauhi. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, Afwan Ustaz mau tanya sebuah kejadian berikut. Suami diberi uang mertua untuk buat rumah. Namun dana tersebut belum cukup. Akhirnya suami menambah uang dari dirinya sendiri untuk membangun sampai finish. Pertanyaannya secara syariat bagaimana status kepemilikan rumah tersebut? Karena kaitannya dengan harta waris nantinya. Jazakallah khair wa jazakumullahu khair. Maka ditanyakan kepada mertua, dengan asas apa dia memberikan uang tersebut? Kalau seandainya itu merupakan pemberian, maka itu merupakan hak suami dipakai untuk membangun rumahnya. Tapi kalau itu merupakan dain, hutang piutang, maka akan menjadi tanggungan suami sampai dia lunasi. Masuk di dalam perkara dain. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin ini bergantung dengan hutangnya sampai dia lunasi. Maksudnya kalau orang wafat, dia masih punya hutang, mahbusun an maqami hal karim, dia tertahan keutamaan dan fadilahnya sampai dia selesaikan hutang piutang tersebut. Maka suami ketika masih hidup, ya dibayarkan kepada mertuanya. Berkata sahabat Ibnu Umar yang menasehati muridnya, ittaqillah wa la tamut wa alayka dain. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan wafat dan kamu memiliki hutang piutang. Fayu'khad min hasanatika, maka nanti pada hari kiamat kebaikanmu akan diambil di satu hari yang tidak ada tebusan dinar wala dirham. Gak bisa menebus dengan uang emas wala perak. Maka ditanyakan kepada mertuanya mumpung masih hidup. Kalau memang belum ada kejelasan, apakah itu pemberian, maka hak suami. Kalau itu merupakan hutang piutang, lekas untuk dilunasi ketika mampu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, ini mungkin yang terakhir. Fonzat mau bertanya, dikiaskan dengan nisab emas ataukah perak untuk zakat uang, maksudnya zakat mal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa jazakumullahu khairan. Memang ulama mereka berselisih pendapat dalam menentukan acuan nisab zakat harta. Apakah mengikuti nisab emas ataukah nisab perak? Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang mungkin bagi kami adalah nisab harta mengikuti yang paling rendah. Nah, kenapa? Karena pendapat ini menitik beratkan pada sisi manfaat untuk fakir miskin. Karena dengan nisab yang lebih rendah, itu lebih menguntungkan bagi pihak penerima zakat. Sehingga dikiaskan dengan nisab perak. yaitu 595 gram. Nisab perak 595 gram. Yang sampai kepada nisab tersebut, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% atau dibagi 40. Nah, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, pendapatnya jumhur ahlul ilmi dan para fuqaha, dan pendapat inilah yang juga diambil oleh lajnah ad-daimah lil ifta, dewan komite fatwa negeri Saudi Al-Arabiyah. Maka wallahu ta'ala a'lam. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, dikiaskan dengan nisab emas atau perak untuk zakat mal atau zakat harta atau zakat uang, wallahu ta'ala a'lam, dikiaskan kepada nisab perak, yaitu 595 gram. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ilahuna walhamdulillah.